Bim Gara. Eh, jadi ukur aku kena. Eh, dalam latampir hatiku ngena. Aku padan adikena pagi teman geluhku sura-suranku malam ke atindu pepagi tapi aki kaisi terjadi ating sempat tersulit si turah dubi kepei kenduri terkarat dilah kepi memati gandum teran kepi hatiku ngena nadi karo adikena pagi teman.